Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu al-maknun fi sirati nabi al-ma'mun. Suwarun min at-ta'zibi wal-ida'. Rawa al-imamu ahmadu fi musnadihi wa ibn majah bi sanadin hasanin an ibn mas'udin radiyallahu anhu qal kana أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية والصحيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراء الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام, kita masih dalam penjelasan tentang derita kaum muslimin tatkala mereka memeluk Islam di awal-awal Islamnya mereka di kota Makkah, bagaimana Quraisy mengadzab mereka. Berkata pengarang kitab kita ini hafizahullah tabaraka taala, Musa bin Rashid Al-Azimi, suwarun min at-ta'dzib wal idza, bentuk-bentuk intimidasi, teror dan penyiksaan yang dirasakan kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'anhu, dia berkata, orang yang pertama kali menunjukkan, menampakkan keislamannya ada 7 orang. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, kemudian Suhaib, Bilal bin Rabah, Al-Miqdad bin Aswad. Inilah 7 orang pertama kali menampakkan keislamannya di tengah-tengah Quraisy. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pamannya yang melindunginya. Tak berani Quraisy menjamah Rasulullah karena pamannya Abu Thalib setia melindunginya. Karena mereka sungkan dan segan kepada Abu Thalib. Adapun Abu Bakar, maka kaumnya yang melindunginya. Ya, kabilahnya yang melindunginya. Adapun selain daripada mereka, selain Rasulullah, selain Abu Bakar Siddiq, maka orang-orang musyrik dengan sengaja memakaikan bagi mereka pakaian besi. Dilucuti bajunya, dipakaikan pakaian besi, kemudian dijemur di tengah panasnya matahari. Di tengah panasnya matahari di padang pasir. Bagaimana kita ketahui panasnya kota Mekah? Ya, di kala musim panas begitu dahsyat. Tak sanggup kita berjalan tanpa alas kaki. Bagaimana jika baju dilepas digantikan dengan baju besi, kemudian dijemur? Maka tak ada dari seorang pun mereka kecuali terpaksa harus mengikuti kemauan Quraisy yang menyiksa mereka untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Kecuali Bilal, maka Bilal tegar dan istiqamah, tak mau mengikuti apa yang diminta Quraisy. Dan dia merasa kecil apa-apa yang didapati daripada Quraisy berupa siksaan, penderitaan. Maka Quraisy menyerahkan Bilal kepada anak-anak. Maka mereka mengikat Bilal dan mereka menyeret Bilal. Menyeret, digiring Bilal, diseret di antara gang-gang di kota Mekah. Bayangkan bagaimana orang diseret. Subhanallah. Sementara Bilal hanyalah mengatakan ahadun ahad. Tuhan itu satu, esa tak berbilang, satu saja. Inilah bentuk penderitaan sebagian sahabat. Naam. تعذيب عثمان ابن عفان رضي الله عنه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم ابن أبي العاص فيؤثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث إلى دين محدث والله لا أحلك لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. Bentuk lain adalah Uthman bin Affan. Bagaimana Uthman disiksa oleh pamannya. Uthman punya paman yang bernama Al-Hakam bin Abi Al-As. Tatkala dia tahu Uthman masuk Islam, maka dia rantai Uthman bin Affan. Dan dia berkata kepada Uthman, bagaimana kau rela meninggalkan agama nenek moyangmu, mengikuti agama yang baru. Demi Allah, takkan pernah ku lepas rantai ini sampai engkau meninggalkan agama yang kau anut itu. Maka berkatalah Uthman, demi Allah, aku takkan tinggalkan agama ini selama-lamanya. Tak akan mungkin aku berpisah daripadanya. Tatkala jenuh Al-Hakam bin Abil As melihat keistiqomahan Uthman, tak guna diikat apapun, dia tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya pamannya ini pun melepaskan Uthman. تعذيب الزبير ابن العوام رضي الله عنه وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. Contoh lainnya adalah bagaimana Zubair bin Awam disiksa pamannya. Inilah risiko orang-orang memeluk Islam. Dan sampai saat ini ada saja orang-orang memeluk Islam disiksa oleh keluarganya, ayahnya, ibunya, keluarganya, ya. Kadang-kadang ijazahnya diambil, ijazahnya dibakar, macam-macam. Ada yang dipukul, ditinju, ditampar, ditempeleng, disepak, dipijak. Ada yang bahkan dilukai. Dari zaman ke zaman, bentuknya sama. Dari masa ke masa. Di antaranya adalah Zubair bin Awam, pamannya, ya, memasukkannya ke dalam tikar yang dijalin, ya, dari daun-daun kurma, diletakkan di dalam tikar tersebut, digulung, setelah itu diasapi di bawahnya. Berkata pamannya, kembalilah engkau kepada agamamu. Berkata Zubair, takkan mungkin aku kembali kafir selama-lamanya. Ya, ini yang menyiksanya siapa? Pamannya. Uthman pun menyiksanya siapa? Pamannya. Orang lain tak sanggup pamannya. Naam. Ta'dhibu Zinnirata radhiyallahu anha. Min alladhina uzibu imra'atun yuqalu laha Zinniratun radhiyallahu anha, a'taqaha Abu Bakr as-Siddiq, fadhahaba basaruha hina a'taqaha, faqalat Quraysh ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة فقالت كذبوا وبيت الله ما تدر اللات والعزة وما تنفعاني فرد الله بصرها. Diantara yang disiksa adalah Zinnirah radhiyallahu anha. Zinnirah ini adalah seorang wanita yang dia adalah budak, berstatus budak, kemudian Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Ya, setelah itu hilanglah penglihatannya alias buta. Setelah dimerdekakan buta, maka berkatalah Quraisy, ini hilang penglihatannya gara-gara Latta dan Uzza marah. Latta dan Uzza membutakan kedua matanya. Maka berkatalah perempuan ini Zinnirah, mereka berdusta demi Allah pemilik rumah Ka'bah. Sesungguhnya Latta dan Uzza tak akan mampu mendatangkan bahaya apapun. takkan mampu memberikan manfaat apapun. Dan dengan perkataan tersebut, Allah Jalla wa'ala kembalikan penglihatan matanya. Naam. Ta'zibu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Amma Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu faqad ra'a Ibnu Sa'din fi tabaqatihi anna Mus'ab ibn Umair kana fata Makkah shababan wa jamalan wa kana abawahu yuhibbanihi wa kanat ummuhu mali'atan kathiratal mali taqsuhu ahsana ma yakunu min athyabi wa raqqahu wa kana a'tara ahli Makkah. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق هلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في هجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ فكفت أمه عنه يعني غلظ فكفت أمه عنه. نعم. Adapun contoh lainnya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Ibnu Sa'd menceritakan dalam kitabnya At-Tabaqat bahwasanya Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda Makkah yang paling gagah, paling tampan, yang paling perlente pakaiannya, paling harum wanginya. Kedua orang tuanya begitu mencintai Mus'ab bin Umair, dimanjakan. Dan ibunya wanita yang memiliki banyak harta. Maka ibunya membelikan baginya pakaian yang bagus-bagus, yang paling lembut-lembut. Dan dia adalah pemuda yang paling harum sekota Makkah. Dari jauh dia berjalan, orang-orang telah mencium harum parfumnya yang mahal-mahal. Rasulullah pernah berkata tentang Mus'ab ini, tak pernah kulit ada di Makkah ini yang lebih bagus rambutnya yang diurus panjang sebagaimana bagusnya rambut Mus'ab. Kadang-kadang rambutnya sampai melewati telinga sampai sebahu, dia urus. Dan tak pernah kulit ada orang yang lebih lembut pakaiannya. Tak pernah kulit ada orang yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan orang tuanya sebagaimana Mus'ab bin Umair. Maka dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi rasul, Rasulullah berdakwah kepada Islam di rumah Darul Arqam bin Abil Arqam. Dia pun masuk, dia pun tertarik kepada Islam dan dia masuk ke dalam Islam. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dan dia menyembunyikan keislamannya karena khawatir dari ibunya dan kaumnya. Maka dia terus-menerus mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi hingga suatu saat terlihatlah ya oleh Utsman bin Talhah dia sedang salat. Maka Utsman bin Talhah memberitahukan kepada ibunya dan memberitahukan kepada kaumnya. Maka seketika berubahlah sikap sang ibu. Sang ibu menelanjanginya, memenjarakannya dan terus dalam keadaan terikat, terpenjara ya. Sampai akhirnya dia berhasil lepas ketika ada perintah Rasulullah hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Berangkatlah dia bersama rombongan orang-orang sekitar 18 orang menuju Habasyah karena di sana ada raja yang adil, tidak pernah ada orang di sana yang dizalimi. Mereka tak dapat menyembah Allah di Mekah, Rasulullah suruh mereka ke negeri Habasyah agar mereka dapat menyembah Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia pun kembali bersama kaum muslimin. Ya. Setelah itu dia kembali dalam keadaan telah berubah segalanya. Pakaiannya kusut masai, pakaiannya kumal, ya, semua kenikmatan yang dia rasakan hilang disebabkan karena Islam. Ta'zibu An-Nahdiyyati wa bintiha. Min alladhina 'udzibu imra'atun yuqalu laha An-Nahdiyyatu wa bintuha. وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا فقال أبو بكر رضي الله عنه هل يا أم فلان فقالت هل أنت أفسدتهما فأعتقهما قال قد ابتعتهما وهما حرتان. Di antara contoh lain yang disiksa oleh tuannya, majikannya, ya, yaitu wanita yang disebut An-Nahdiyah, dipanggil An-Nahdiyah, dan putrinya, kedua-duanya diazab, kedua-duanya adalah budak bagi, ya, satu suku Bani Abdar. Maka tatkala kemudian disiksa oleh tuannya lewat Abu Bakar Siddiq, ya, keduanya ketika itu diperintahkan oleh tuannya untuk membawa adonan daripada tepung. Sembari tuannya berkata, demi Allah kalian tak akan pernah kubebaskan selama-lamanya, dan akan terus kusiksa. Maka berkata Abu Bakar, bebaskanlah dia wahai ummu fulan. Atau kau tebuslah sumpahmu ummu fulan, jangan kau bersumpah tak bebaskan mereka. Berkata dia kepada Bakar, engkau yang telah merusak keduanya, maka engkau belilah keduanya. Ya, maka akhirnya Bakar membeli keduanya, memerdekakan keduanya. Dan banyak budak-budak yang beliau Bakar Siddiq, banyak, di antaranya Bilal bin Rabah. Ya, maka sungguh Bakar Siddiq orang yang betul dermawan, banyak merdekakan budak-budak. Tiap kali melihat budak disiksa tuannya, dia beli, dia merdekakan. Naam. Ta'dibu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qabla an yuslima yuthiku Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu wa yu'adzibuhu ala islamih. Rawal Imam Bukhari, rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala والله لقد رأيتني وإن أمر لموثقي على الإسلام وقبل أن يسلم عمر. Ya, contoh lainnya adalah Sa'id bin Zaid. Ya, anak pamannya Umar bin Khattab. Berarti sepupunya adalah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, mengikat Sa'id bin Zaid. Ya, dan Sa'id bin Zaid juga adalah merupakan ipar bagi Umar, karena dia menikahi adiknya Umar, Fatimah bintu Al-Khattab. Tatkala dia Islam, maka Umar mengikatnya dan menyiksanya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'id bin Zaid, dia meriwayatkan, demi Allah, aku benar-benar melihat bagaimana Umar mengikatku gara-gara Islam, sebelum Islam Umar. Ya. Jadi diikat, dirantai oleh Umar. Nah, تعذيب جارية بني مؤمل من الذين يعذب جارية لبني مؤمل وهم حي من بني عدي بن كعب وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك فيعذبها حتى يمل فيقول لها إني أعتذر إليك إني لم أترك إلا ملالة فتقول رضي الله عنه كذلك فعل الله بك. Antara bentuk siksaan lainnya yang diperoleh oleh kaum muslimin adalah siksaan diperoleh oleh seorang gadis budak. Ya, budak milik Bani Muammal. Itu salah satu suku daripada Adi bin Ka'ab, sukunya Umar, suku Umar dari suku Adi. Yang menyiksanya adalah Umar. Disiksa Umar, ya, karena dia telah masuk Islam. Dan Umar kala itu masih musyrik. Umar terus memukulinya sampai Umar jenuh. Allahu Akbar. Berkata Umar, aku mohon maaf, aku tidaklah meninggalkan untuk mempecutmu kembali karena, kecuali karena aku telah letih, aku telah jenuh, bosan. Maka berkatalah dia kepada Umar, demikianlah nanti Allah akan buat engkau demikian. Ya. Ini Umar sebelum masuk Islam. Ya, banyak yang disiksa. Naam. Ta'dhibu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bin Rabah. تعذيب بلال بن رباح رضي الله عنه وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مولى لبعض بني جمح يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة فيطرحه على ظهره في يدحاء مكة ثم يأمر بالصخرات العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى وتشغله لذة المناهجة المناجات وتشغله اللذة المناجات لذة المناجات أحسن الله إليكم وتشغله اللذة المناجات من غير ألف واللام لذة لذة طيب. وتشغله لذة المناجات عن لذعة العذاب ونشوة الأمل بالجنة عن شكوة الألم في الدنيا. Contoh lainnya adalah Bilal bin Rabah yang tadi disebutkan di pangkal. Dia yang pertama kali menunjukkan keislaman, disiksa oleh anak-anak, diseret. Sekarang tuannya. Bilal ini, Bilal bin Rabah, adalah merupakan budak milik salah satu suku Bani Jumah. Dia dikeluarkan oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. La'anahullah, yang nanti akan mati. Ya, dibunuh oleh Bilal pada perang Badar. Ya, tuannya ini begitu benci kepada Bilal. Ketika telah tiba waktu matahari pas di atas kepala, panas-panasnya matahari, maka ya, Bilal ini dijemurnya di bawah panas matahari. Kemudian diletakkan, dicarikan batu besar. Ya, diletakkan di atas dadanya dalam keadaan terbaring. Kemudian dia berkata kepada Bilal, beginilah nasibmu sampai engkau nanti mati. Atau kau kafir kepada Muhammad. Atau kau kembali menyembah Latta dan Uzza. Bilal berkata, Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Allah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tak ada Latta, tak ada Uzza. Ada Tantawi yang mengatakan, ya, kelezatan Bilal dalam bermunajat, mengingat Allah Jalla wa'ala berzikir kepada Allah SWT, membuat dia lalai, lupa dengan siksaan yang dia derita. Dan harapannya kepada surga yang begitu indah membuat dia tak lagi merasakan sakitnya siksaan di dunia. Subhanallah. Fisik kita ini, raga kita ini, ketika disiksa sakit. Namun ketika batin ini begitu kuat, harapan kepada Allah, munajat kepada Allah, menjadi ringan siksaan tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal, kata Al-Gujunya, andai kata unta dipukul sebagai dan pukulnya Ahmad bin Hanbal, unta itu akan mati. Tapi Ahmad bin Hanbal tegak. Allah. Ya. Pukul itu sakitnya adalah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Setelah itu tak ada lagi. Udah. Sudah panas saja. Sakit di awal. Mau coba? Begitu kata mereka. Ya. Orang-orang yang disebat begitulah kira-kira. Begini yang mereka dapatkan. Nanti pada perang Badar, tuannya ini mendapat balasan Bilal. Ya. Nanti kita lanjutkan pada kisahnya insyaAllah. Ya. Riwayatun dha'ifah. Wa ma rawahu Ibnu Ishaq an Urwah bin Zubair قال كان ورقة بن نوفل يمر عليه أي على بلال رضي الله عنه وهو يعذب وهو يقول أحد أحد فقال ورقة لأمية بن خلف لئن قتلتموه على هذا أي على الإسلام لأتخذنه حنانا. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق هذه الرواية وفيه نظر وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا مرسل وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. Ada satu riwayat yang lemah. Riwayat ini dari Ibnu Ishaq dari Urwah bin Zubair. Dia berkata, adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah anak paman Khadijah yang beragama Nasrani, yang membaca Injil dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW ketika mendapat wahyu pertama, Nabi tak tahu. Dan Rasulullah ragu tentang apa yang dia rasakan, dipeluk oleh Jibril, dilepaskan sampai sesak napas, disuruh baca. Dia ceritakan kepada Waraqah, dibawa oleh istri Nabi Khadijah menemui Waraqah. Kata Waraqah, sungguh yang datang kepadamu itu, itulah yang telah datang kepada Musa. Engkaulah Nabi akhir zaman daripada umat ini. Sekiranya aku masih muda, demi Allah, aku akan berkhidmat kepadamu, akan menjadi pembelamu tatkala engkau diusir oleh kaummu. Kata Nabi, apakah mereka mengusirku? Iya. Setiap orang yang datang kepadanya seperti apa datang kepadamu, pasti akan dicela, pasti akan disiksa, pasti akan dikucilkan, pasti akan diusir. Jadi dalam riwayat ini dikatakan Waraqah bin Naufal ini melewati Bilal. Ketika disiksa, Bilal mengatakan ahadun ahad. Maka berkatalah ya Umayyah bin Khalaf, berkata Waraqah kepada Umayyah bin Khalaf, sekiranya kau bunuh dia ini di atas keistiqamannya, di atas agama Islam ini, aku akan jadikan kuburnya sebagai kuburan yang dikunjungi orang. Orang akan datang mengambil keberkahan daripadanya. Ya, akan menjadi simbol keistiqaman seorang di atas agamanya. Ya, ini yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Kata Hafidz Ibnu Katsir setelah menyebutkan riwayat ini, wa fihi nazar. Riwayat ini perlu diteliti ulang. Berkata Dzahabi rahimahullah, riwayat ini tak sampai mursal. Tak benar, terputus. Waraqah itu, andai kata dia menemui masa para sahabat disiksa, pasti dia akan dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Yang diketahui secara pasti bahwa Waraqah itu meninggal setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum dia akan menjadi Rasul. Jadi ada namanya Nabi. Nabi itu diangkat dengan surat Al-Alaq, menjadi Nabi, menerima wahyu, belum untuk menyampaikan. Ketika dia menjadi Nabi, belum ketika itu menyampaikan dakwah. Sampai turun perintah Allah agar dia menyampaikan dakwah, ketika itu dia akan menjadi Rasul. Ayat yang menyuruh Nabi menyampaikan dakwah adalah ayat berbunyi, wa anzir asyurataka al-aqrabin. Berilah berita terhadap kerabat-kerabat dekatmu dengan ancaman Allah. Atau ayat fasda bima tu'mar. Maka terangkanlah apa yang dakwahkan kepadamu. Ini perintah untuk mendakwakan secara terang-terangan. Ya. Atau sebagian mengatakan ayat dalam surat Al-Muddathir, Qum fa'angzir. Wahai Muhammad, bangun sekarang, beritakanlah. Kata para ulama, diangkat menjadi Rasul dengan Iqra. Diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diangkat sebagai Rasul dengan Al-Muddathir, Qum fa'angzir. Jadi dikatakan Waraqah ini meninggalnya sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Masih Nabi saja yang belum menyampaikan dakwanya, belum beriman kepadanya ketika itu Khadijah, sampai akhirnya turun ya perintah Nabi mendakwahi kerabat-kerabatnya. Maka dia dakwahi istrinya, dia dakwahi Ali bin Abi Thalib, dia dakwahi putri-putrinya, berimanlah mereka. Jadi dia tak benar. Ya, telah wafat kala itu Waraqah bin Naufal. Kalau andai kata dia masih hidup, pasti dia akan dimasukkan ke dalam golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Waraqah meninggal di atas agama Tauhid, di atas agama Nasrani yang masih lurus, menyembah Allah Tuhan yang satu. Dan orang yang beragama Nasrani yang lurus, menyembah Tuhan yang satu, terakhir di permukaan bumi ini adalah Salman Al-Farisi. Dialah orang Nasrani yang akidahnya lurus, yang paling akhir di permukaan bumi ini. Ya. Sampai akhirnya dia berjumpa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, "Hai Salman, kulihat tak ada orang dan yang di permukaan bumi ini lagi dari golongan kaum Nasara yang seperti ku dan seperti mu keyakinannya." Karena itu gurunya telah tua renta. "Aku khawatir aku akan wafat. Maka kalau aku wafat, pergilah engkau ke Jazirah Arabia. Akan diutus Nabi di sana, hijrahlah ke sana, di tempat yang banyak pohon-pohon kurmanya, di antara dua kampung. Berangkatlah Salman sampai akhir kisah. Jadi yang namanya Waraqah bin Nawfal mati di atas agama tauhid, agama Nasara yang lurus. Ya, ada juga sebagian orang-orang Quraisy yang mati di atas agama yang lurus. Agama mengikuti agama Ibrahim, bukan agama Nasara. Seperti bapaknya Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr bin Nawfal ini lurus akidahnya. Tak pernah menyembah berhala. Dia lihat orang-orang tawaf, telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul. Dia lihat orang makan bangkai. Maka berkatalah ketika itu Zaid bin Amr bin Nawfal, ya Allah, andai kata ada Rasul yang kau utus kepada kami, menyerahkan kami, bagaimana menyembahmu? Pasti kami ikuti Rasul tersebut. Dan dia meninggal sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang Quraisy itu yang beragama lurus, mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Nabi sendiri tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar pun demikian. Ya, na'am. تعذيب آل ياسر رضي الله عنهم كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Ya, contoh lainnya yang disiksa oleh Quraisy adalah keluarga Yasir. Yasir istrinya Sumayyah, anaknya Ammar. Adalah Ammar bin Yasir, ibunya dan Yasir sendiri, semoga Allah meridhai mereka, adalah budak-budak yang lemah. Yang mereka disiksa di Makkah agar kembali ke agama lama adalah Banu Makhzum. Ya, maulanya mereka, tuan-tuannya mereka dipimpin oleh Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, menyeret mereka keluar ke tengah padang pasir terbuka ketika panas yang terik dan menyiksa mereka dengan panasnya matahari. Maka lewatlah Rasulullah. Mereka sedang disiksa, Nabi tak bisa buat apa-apa terhadap mereka disiksa. Nabi hanya mengatakan kepada mereka, sabron ala yasirin, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, nanti janji kalian yang Allah janjikan adalah surga. Ya, ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah, dalam kondisi kaum muslimin lemah, tak bisa mereka membalas serangan orang-orang kafir, disuruh bersabar. Lihatlah bagaimana Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah diazab. Nabi tak bisa menyelamatkan mereka. Nabi tak paksa para sahabat memerangi Quraisy, tapi disuruh bersabar. Maka beginilah seharusnya sikap kaum muslimin ketika mereka lemah, minoritas, tak punya kekuatan, tak bisa memerangi musuh-musuh mereka, sabar. Jangan angkat senjata, karena akan membuat lebih banyak yang tersiksa. Nabi SAW sabar, maka kita disuruh bersabar. Bahkan Nabi SAW tak suruh mereka berperang, suruh hijrah, tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan kota Makkah, berangkat ke Habasyah. Disuruh bersabar. Begitulah seharusnya. Tak bisa dalam agama ini semangat, modalnya semangat. Ya. Kalau modalnya semangat, akhirnya adalah fatal. Mereka menyerang orang kafir yang lebih dahsyat senjatanya. Mungkin mereka membunuh 1-2 orang kafir, mungkin 1-2 rumah hancur. Setelah itu puluhan rumah hancur. Setelah itu puluhan orang, bahkan ratusan orang yang mereka terluka, bahkan tewas. Apa gunanya? Ya, suruh bersabar, jangan maksakan diri. Ya, dan fatwa Syalbani itu benar. Ketika dimintakan fatwa tentang kaum muslimin satu tempat di Palestina, Ya mereka tak bisa untuk mempertahankan diri mereka. Di kampung itu, kata Syalban, hijrah. Cari kampung lain. Ya, maka orang-orang pergerakan harokiyun, begitu antinya dengan fatwa-fatwa semacam ini, semangat-semangat yang berlebihan, ya, maka tidaklah kita dalam beragama tidak dengan perasaan, tapi dengan dalil, dengan wahyu, bukan dengan perasaan. Dengan perasaan inilah jadinya. Famata yasirun fil azabi wa amma sumayyatu ummu ammarin fatu'anaha abu jahlin la'anahullahu biharbatin fi qubuliha famatat wa ya awwalu shahidatin fil islam. Dan matilah Yasir, ayahnya Ammar, dalam keadaan tersiksa. Adapun isinya Sumayyah, Abu Jahal alaihi la'natullah, mengambil tombak, menombakkan tombaknya tembus ke kemaluannya, mati dalam keadaan syahid. Dan dialah perempuan pertama syahid dalam Islam, Sumayyah. Inilah siksaan, penderitaan. Maka sungguh orang-orang yang masuk Islam itu tidak gampang. Maka pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Bersyukur kita lahir di atas Islam. Tak ada yang mengejar-ngejar kita mengucapkan kata-kata syahadat. Tak ada yang mengejar kita terkala sholat. Sebagian saudara-saudara kita, subhanallah, sebagian yang mu'alaf saya dengar ada yang ditempel, yang disepak, disiksa oleh abangnya ketika ketahuan, pamannya dikirim lagi ke kampung sana. Ya, inilah resiko. Banyak-banyaklah minta kepada Allah pertolongan, bantuan, istiqamahlah. Ya, hijrah itu dari kekufuran kepada Islam jalan yang berat, berat seberat-beratnya, membutuhkan keistiqamahan. Ya, sementara kita orang-orang yang terlahir Islam, Allah berikan banyak kesempatan untuk menimba ilmu, mengamalkan agama, sholat lima waktu, tapi malas. Banyak orang-orang Islam tidak mencerminkan orang-orang yang beragama benar, tak sholat, tak puasa, merokok ketika orang berpuasa, banyak. Padahal sebagian kaum muslimin harus, perempuan-perempuannya berpakaian resmi ketika tidur malam, khawatir datang bom, mereka harus rumahnya hancur, mereka mati dalam keadaan tidak memakai pakaian yang berhijab. Subhanallah. Anak-anak mereka di sekolah sedang belajar datang bom. Ya, sementara kita Allah mudahkan semua segala sarana. Ngaji pun malas, datang pun malas. Tinggal klik saja pun buka, kalau malas datang ke masjid, nih ada. Ya, nih ada. Ada situsnya, dibuka nih linknya, nih FB nih. Malas juga. Malas tak ada obatnya. Ini musibah besar. Ya, banyak yang rumahnya dekat-dekat masjid ini mungkin. Dulu ada sebagian kawan-kawan bercita-cita, aku mau pindah aja lah, kemana? Daerah Batu Haji sana dekat-dekat masjid Sabilun Najah. Aku mau pindah sana, daerah sana depan Malapi Subur. Pindah ke sana, setelah pindah tak pernah nongol. Subhanallah, ujian untuk kita. Ya, maka manfaat ada kajian di sini, ada para ustaz-ustaz. Ini luar biasa berupa nikmat yang besar. Tapi kadang-kadang orang lalai mengambil manfaatnya. Kadang-kadang, ya, keluarga-keluarga sendiri pun tak mau mengambil faedah, manfaat. Memang betul-betul mahal hidayah ini. Tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ya, kadang-kadang kita inginkan anak kita rajin, keluarga kita rajin menimba ilmu, tapi semua hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma Ammar radhiyallahu anhu, fanazal 'alaihi Abu Jahl bil 'adhab asy-syadid bil harq taratan wa bi taghrig taratan ukhra, wa lam yajal al musyrikuna yu'adzibunahu حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Adapun Ammar, ayahnya sudah dibunuh, ibunya dibunuh, tinggal Ammar. Abu Jahal menyiksanya dengan dahsyat, kadang-kadang dibakar, bayangkan. Ya. Kadang-kadang ditenggelamkan dalam air. Dan kaum musyrikin pun disuruh untuk menyiksanya. Sampai akhirnya terpaksa dia mencela Nabi SAW atas perintah mereka. Terpaksa dia memuji Tuhan-Tuhan yang disembah Quraisy. Barulah dia dibiarkan, ditinggalkan, tak disiksa lagi. Maka setelah dia ditinggalkan, dia datang kepada Nabi menangis. Maka Rasulullah mengusap kedua air matanya. Maka kata Rasulullah, apa yang terjadi di belakangmu, hai Ammar? Dia katakan, sungguh keji ya Rasulullah. Tidaklah mereka meninggalkanku sampai aku mencelamu, menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan kebaikan. Kata Nabi, bagaimana hatimu sendiri, hai Ammar? Kata Ammar, ya Rasulullah, hatiku itu tetap konsisten, istiqamah dengan keimanan. Kata Nabi, jika mereka kembali menyiksamu, kembali kau ikuti apa yang mereka inginkan. Maka Allah turunkan ayat keistimewaan, pengecualian, rukhsah, keringanan bagi orang-orang semacam Ammar. Man kafara billahi min ba'di imanihi, adapun orang-orang yang kafir kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya tetap istiqamah dengan keimanan. Maka ini yang diperbuat oleh Ammar. Dan untuk orang-orang yang lemah tak sanggup mengikuti, ya, ini dengan berbagai macam teror, ya, dari keluarganya, dia bisa berpura-pura semacam ini. Tapi satu hal, hadirin sekalian, orang yang masuk ke dalam Islam harus hijrah, tinggalkan keluarga. Tidak bisa tidak. Selama masih dengan keluarganya, masih dengan kerabatnya, sulit untuk istiqamah. Bahkan dia akan kembali berpaling, kembali murtad. Kalau memang benar-benar mau beragama Islam, tinggalkan keluarga, hijrah. Jangan lagi kau hidup dengan ayahmu, ibumu, saudaramu, saudarimu. Tinggalkan mereka, kau akan selamat. Jauh-jauh dari mereka. Kalau masih tetap bersama mereka, berat. Sampai kapan dia bisa menyembunyikan keislamannya? Sampai kapan? Perempuan sudah masuk Islam, tapi tetap dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan kakaknya. Ada jiba pun tak berani, sholat pun terus sembunyi. Sampai kapan? Segera tinggalkan rumahmu, tinggalkan lingkunganmu, hijrah ke tempat yang jauh. Itu diantara cara-caranya. Kalau enggak sulit, dia hijrah pun mungkin dikejar, apalagi di rumah. Allahul musta'an. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.